dilarang, lebih keras lagi larangannya. Intinya bab ini membahas tentang dalil-dalil yang menyebutkan larangan keras beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang soleh, walaupun dia itu ibadahnya adalah kepada Allah. Sholat misalkan, sholat untuk Allah, tapi dilakukan di sisi kuburan orang soleh, maka syariat melarang keras tentang hal ini. Dan ini merupakan sesuatu yang haram, karena ini akan menyebabkan orang tersebut terjatuh ke dalam kesyirikan. Meyakini sholat di situ lebih afdol daripada sholat di masjid atau di tempat yang lain. Yang akhirnya ujung-ujungnya, nah, dia mengagungkan orang sholat tersebut dengan pengagungan yang berlebihan, yang di luar batas. Kemudian jika tadi orang yang beribadah kepada Allah, baik sholat atau baca Quran atau zikir dan seterusnya, di sisi kuburan orang saleh ini dilarang keras, maka apalagi yang mengibadahi mayit kuburan orang saleh tersebut. Ini sudah jelas ia terjatuh ke dalam kesyirikan besar yang bisa mengeluarkan dia dari Islam. Kita langsung pada dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh di sini. Dalil yang pertama adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, yang tidak diragukan lagi kesahihannya kalau sebuah hadis sudah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Qala Syekh fi Sahih, dalam kitab Sahih yaitu Sahih Bukhari dan Muslim. An Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من أسوار. Bahwasanya Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha menyebutkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sebuah gereja yang pernah dilihat oleh Ummu Salamah di negeri Habasyah, Ethiopia, tempat hijrah pertama sebelum hijrah ke Madinah. Ummu Salamah menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakannya ketika kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sakit, yang sakitnya ini menyebabkan beliau meninggal dunia. Jadi diceritakan di akhir-akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah menyebutkan tentang sebuah gereja yang pernah dilihat oleh Ummu Salamah di negeri Habasyah, Ethiopia, dan juga menceritakan tentang gambar-gambar yang dipasang di gereja tersebut. Gambar-gambar orang solehnya mereka. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit beliau mengatakan, ulaika idza mata fihimur rajulus salih awil abdus salih banau ala qabrihi masjidan wasawwaruhu fihi tilka suwar ulaika syirarul khalqi indallah. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat sayang kepada umatnya. Beliau tidak mau umatnya terjatuh ke dalam kesyirikan. Beliau di sini berkata, mereka itu, orang-orang Nasara, mereka itu apabila salah seorang yang saleh dari mereka atau hamba yang saleh di antara mereka meninggal dunia, maka mereka akan membangun tempat ibadah di atas kuburan orang saleh tersebut. Dan kemudian mereka menggambar gambar-gambar orang saleh tersebut di tempat ibadah tersebut. Kemudian apa kata beliau? Ulaika syirrul khalqi indallah. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Ini kebiasaannya orang-orang Nasara. Demikian pula Yahudi. Orang-orang Yahudi. Yang apabila ada salah seorang saleh meninggal di antara mereka, yaitu tokohnya, meninggal dunia, maka mereka dengan alasan ingin menghormati dan memuliakan orang saleh tersebut, dengan alasan yang seperti ini, alasan yang tidak bisa diterima, mereka membangun tempat ibadah di atas kuburan orang saleh tersebut. Kemudian tidak cukup sampai di situ, tempat ibadah yang dibangun tersebut dipasangi gambar-gambar orang saleh tersebut, gambar-gambar makhluk bernyawa. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya mereka itu sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Perhatikan. Ini dalil yang sangat jelas. Nah, yang menunjukkan larangan keras beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang saleh. Karena ini merupakan kebiasaan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang mereka selalu melampaui batas dalam mengagungkan orang saleh. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengomentari, fahaulai jama'u baina fitnatain, fitnatil kubur wa fitnatil tamathil. Maka mereka yang membangun tempat ibadah di atas kuburan orang saleh dan membuat gambar-gambar orang saleh tersebut di tempat ibadah tersebut, mereka itu menggabungkan dua fitnah, dua kejelekan. Yang pertama, kejelekan naam dalam atau terhadap kuburan, yaitu dengan membangun tempat ibadah di atas kuburan. Yang kedua, fitnah tamatsil, kejelekan tamatsil, kejelekan patung-patung. Atau gambar-gambar makhluk bernyawa. Baik. Jelas ya sisi pendalilannya. Untuk lebih jelas lagi kita baca penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Al-ma'na al-ijmali al-hadis. Makna hadis secara umum. Annahu masalamata wa safar minan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi maradil maut. Ma syahadathu fi ma'badin Nasara min suwaril adamiyyin. bahwasanya Ummu Salamah menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau sedang sakit. Yang sakitnya ini menyebabkan beliau meninggal dunia. Ummu Salamah menyebutkan apa yang telah dilihat oleh beliau di tempat ibadahnya orang-orang Nasrani, bahwasanya di sana banyak gambar-gambar orang. Gambar-gambar orang saleh. Fabayyana sallallahu alaihi wasallam as-sadab alladhi min ajlihi takhudhu hadhihi suwar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sebab yang karenanya mereka membuat gambar-gambar orang saleh ini. Apa sebabnya? Wa huwa al-ulum fi ta'dili salihin. Itu ulum, berlebih-lebihan dalam mengagungkan orang-orang saleh. Mimma adabihi ila bina'il masajid ala quburihim. Yang ulum ini juga mengantarkan mereka untuk membangun tempat ibadah di atas kuburan orang-orang saleh. Wa nasbi suwarihim fiha, dan memajang gambar-gambar orang saleh tersebut di tempat ibadah tersebut. Tsumma bayyana hukma man fa'ala dzalik bi annahu syirrun. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hukum orang yang melakukan seperti itu, bahwasannya mereka adalah syirrun nas, seburuk-buruk manusia. Li'annahum jama'u baina maqburain fi hadzal sani', karena mereka menggabungkan antara dua perkara yang dilarang dalam perbuatan ini. Huma, yaitu apa? Fitnatul qubur bittikhadhiha masajid. Yaitu mereka menggabungkan na'am kejelekan terhadap kuburan, yaitu dengan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Wa fitnatul ta'zimi tamatsil, dan juga kejelekan na'am berlebih-lebihan mengagungkan orang saleh dengan mengagungkan gambar-gambar tadi, gambar-gambar orang saleh. Mimma yu'addi ila syirk, yang ini semua mengantarkan kepada kesyirikan. Hal ini mirip dengan kondisi kesyirikan yang pertama kali muncul di atas muka bumi ini, yaitu kesyirikan pada zaman atau pada kaum Nuh alaihi salatu wassalam, yang dimana sejak Nabi Adam alaihi salatu wassalam sampai beratus-ratus tahun lamanya sampai pada kaumnya Nuh alaihi salatu wassalam, mereka berada di atas tauhid. Manusia berada di atas tauhid, hanya beribadah kepada Allah saja. Sampai pada kaumnya Nuh alaihi salatu wassalam, syaitan membisikkan kepada manusia ketika ada ulama atau orang saleh yang ada di antara mereka meninggal dunia, maka syaitan membisikkan, ayo buat gambarnya, ayo buat patungnya, patung naham guru kalian atau orang saleh kalian, untuk supaya kita bisa selalu mengingatnya, mengenang jasa-jasanya. Kemudian pasang patung-patung tersebut ya, di tempat-tempat dulu mereka membuka majelis. Maka akhirnya dibuatlah patung-patung tersebut di majelis-majelis yang dulu mereka, para guru-guru atau para tokoh-tokoh itu membuat majelis di situ. Belum diibadahi, baru sekedar patung ataupun gambar orang soleh tersebut. Ketika telah habis generasi pembuat patung, habis tinggal anak cucunya, maka syaitan datang kepada anak cucu mereka. Tahukah kalian, kata syaitan, kenapa nenek moyang kalian buat patung naam guru-guru mereka? Tahu gak tujuannya? Tujuannya dulu nenek moyang kalian mengibadahi patung-patung ini, berhala-berhala ini. Maka akhirnya karena sedikitnya ilmu di saat itu, banyak para ulama yang meninggal dunia, dan sedikit orang yang mendakwahkan tauhid. Nah, merajalela kebodohan, kemudian anak cucu mereka, anak cucu para pembuat patung itu, nah, percaya dengan bisikan-bisikan syaitan, bisikan-bisikan iblis, sehingga mereka pun akhirnya mengibadahi patung-patung tadi. Muncullah kesyirikan pertama kali di atas muka bumi. Kemudian diutuslah siapa? Nabi Nuh alaihissalatu wassalam untuk meluruskan ini. Sehingga beliau adalah rasul pertama yang Allah utus untuk penduduk bumi. Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Yang kemudian Nabi Nuh alaihissalatu wassalam berdakwah ratusan tahun, tetapi mereka enggan kembali. Hanya sedikit yang mau mengikuti Nabi Nuh alaihissalatu wassalam, sampai datang keputusan dari Allah. Allah tenggelamkan mereka. Kemudian Allah selamatkan orang-orang yang beriman, yang mengikuti Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Yang kisahnya ma'ruf. Naam. Baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang keras dari hal-hal yang seperti ini. Membuat naam gambar makhluk bernyawa. Karena ini akan bisa mengantarkan kepada tadi kesyirikan. Ya sekarang mungkin baru digambar, baru dipajang. Nah, namun zaman itu semakin naam, kemudian semakin buruk, semakin jelek. La ya'ti zamanun illa wa ba'dahu syarrun min. Tidak datang suatu zaman kecuali yang setelahnya itu lebih jelek. Lebih merajalela kebodohan. Yang sekarang mungkin gambar yang dipajang belum diibadahi. Bisa jadi. Nah, di zaman yang kita tidak tahu, gambar-gambar tersebut, yang dikenang tersebut, akhirnya diibadahi dari selain Allah. Akhirnya dianggap keramat. Dan seterusnya. Sehingga Rasulullah SAW melarang dari gambar makhluk bernyawa. Kemudian ma'istafatu minal hadis, faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Yang pertama, al-man'u min ibadatillahi 'inda quburi salihin, li'annahu wasilatun ila syirki wa huwa min fi'lin nasara. Larangan dari beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang soleh. Haram hukumnya. Beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang soleh. Kenapa? Karena ini adalah merupakan wasilah, perantara, sarana yang mengantarkan seseorang kepada kesyirikan. Ya, mengantarkan kepada kesyirikan. Wahwa, dan ini termasuk dari perbuatan orang-orang Nasara. Beribadah di sisi kuburan orang soleh. Ini termasuk apa? Kebiasaan orang-orang Nasara. Nah, yang kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menyelisihi mereka. Maka jelas ya, haramnya beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang soleh. Nah, mau ibadah di mana? Di masjid. Nah, di masjid atau di rumah. Nah, dan di tempat-tempat yang lain. Bukan di kuburan. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua. At-tahaddus amma yaf'aluhu al-kuffar liyahdharuhu al-muslimun. boleh memperbincangkan tentang perbuatan-perbuatan orang kafir, ngomongin tentang mereka, boleh. Supaya apa? Supaya kaum muslimun waspada dari perbuatan-perbuatan yang biasa dilakukan oleh orang-orang kafir. Nah, seperti tadi Rasulullah SAW mengatakan, menyampaikan tentang perbuatan orang-orang kafir dari kalangan Nasoro, yaitu apabila ada salah seorang soleh atau tokoh meninggal dunia, maka mereka membangun tempat ibadah di atas kuburannya, kemudian membuat gambar-gambar orang soleh tersebut dipajang di tempat ibadah tersebut. Nah, beliau menyebutkan ini menunjukkan bolehnya ngomongin tentang perbuatan orang-orang kafir, yang tujuannya apa? Supaya kita waspada. Yang begini ini perbuatan orang-orang Nasoro loh, ya. Kita jangan ngikutin mereka. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia tergolong dari kaum tersebut. Nah, sehingga boleh. Kemudian yang ketiga, at-tahdhiru min at-taswir wa nasbi suwar, li'anna dhalika wasilatun ila syirk. Dalam hadis di atas terdapat tahdir, peringatan dari gambar. Itu gambar makhluk bernyawa. Apalagi gambarnya tokoh atau orang saleh. Wanas biswar, dan larangan memajang gambar-gambar tersebut. Kenapa kok dilarang? Karena hal tersebut merupakan wasilah, sarana, perantara yang mengantarkan kepada kesyirikan. Seperti yang terjadi pada kaum Nuh tadi yang disampaikan di awal Naam tadi. Demikian pula yang dilakukan oleh orang-orang Nasara atau yang terjadi pada orang-orang Nasara. Nah, sehingga Rasulullah SAW melarang dari taswir Naam wa nasbi suwar, gambar makhluk bernyawa, dan memajang gambar-gambar tersebut. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, asyaddun nasi adzaban yaumil qiyamah al-musawwirun. Manusia yang paling berat azabnya pada hari kiamat adalah al-musawwirun, para tukang gambar yang suka menggambar makhluk bernyawa. Kalau gambar pemandangan, apa? Ladas. Gambar rumah, gambar masjid, gambar pemandangan, gambar jalan, gambar pohon, gambar gunung, gambar laut. Ada pun dilarang adalah gambar makhluk bernyawa. Karena mereka, para penggambar makhluk bernyawa, nanti di akhirat akan diperintahkan untuk menghidupkan gambar-gambar yang pernah mereka gambar. Dan mereka tidak akan mampu menghidupkan gambar-gambar yang dulu mereka gambar. Berat. Naam, ancaman bagi para musawwir, para penggambar makhluk bernyawa. Kemudian faedah yang keempat, anna man bana masjidan inda qabri rajulin salihin fa huwa min syirril khalqi wa in hasanat niyyatuh. Bahwa orang yang membangun tempat ibadah atau membangun masjid di sisi kuburan orang saleh, maka dia termasuk syirrul khalq, seburuk-buruk makhluk, walaupun niatnya baik. Karena nggak mungkin kalau niatnya nggak baik. Niatnya baik, tapi apa, keliru? Karena ini dilarang oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Karena ini kebiasaan orang-orang Nasara, yang apabila ada tokoh di antara mereka meninggal dunia, mereka kemudian membangun tempat ibadah di atas kuburannya. Ini kebiasaan orang-orang Nasara, dilarang oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, walaupun niatnya bagus, tetap dilarang. Tidak boleh membangun tempat ibadah atau masjid di sisi kuburan orang soleh. Kemudian di mana dikuburkan orang-orang soleh? Dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Baik. Ini dalil yang pertama. Sekarang dalil yang kedua. Walahuma anha, juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha juga. Qalat, beliau Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "Lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafiqa yaqrahu khamisatan lahu ala wajhihi." Ketika turun malaikat maut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau mencabut nyawa beliau sallallahu alaihi wasallam, maka dalam kondisi sakaratul maut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutupkan kainnya, kain beliau yang bergaris-garis, beliau menutupkan ke wajahnya. Fa idza tamma biha kashafaha, dan apabila beliau telah tersesak napasnya karena ditutup oleh kain tadi, kemudian sesak nafasnya, maka beliau membukanya. Kemudian tutup lagi. Apabila sudah na'am sesak lagi, beliau buka lagi. Faqala wa huwa kadzalik, dalam kondisi seperti ini, ini menjelang wafatnya beliau, dalam kondisi sakaratul maut. Dalam kondisi seperti ini, beliau masih memperingatkan umatnya dari sebuah kejelekan yang amat buruk, yang beliau khawatir umatnya terjatuh ke dalamnya. Apa kata beliau dalam kondisi seperti ini? Kata beliau, "La'natullahi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Laknat Allah menimpa kepada Yahud dan Nasara, pada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, di mana mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, laknat Allah menimpa Yahud dan Nasara, yang mereka telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Yuhadzir masona, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan apa yang telah diperbuat oleh Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena beliau khawatir nanti kuburan beliau juga menjadi apa? Nah, dijadikan sebagai tempat ibadah. Beliau khawatir ini, maka beliau tegas mengucapkan ini. Laknat Allah kepada orang-orang Yahudi dan Nasara yang telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Yuhadziru ma sana'u, beliau memperingatkan apa yang diperbuat oleh Yahudi dan Nasara. Walau la dzalik ubriza qubru. Kalau bukan karena larangan ini, ada peringatan seperti ini, maka niscaya kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dikubur di luar, dibuka. Nah, ghair annahu khasyya an yattakhadh masjida. Hanya saja, kuburan beliau tidak dibuka untuk umum, beliau dikubur di mana? Di rumahnya Aisyah, tertutup di rumahnya Aisyah, enggak ada orang bisa masuk. Kenapa dikubur di situ? Enggak dikubur di tempat yang terbuka, biar kaum muslimin bisa datang. Kenapa? Karena khawatir kuburan beliau akan dijadikan sebagai tempat ibadah, seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah sebagai masjid. Perhatikan di akhir hayat ini, dalam kondisi sakaratul maut, beliau masih lantang memperingatkan tentang hal ini. Nah, baik, sehingga para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka menguburkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di rumah Aisyah, tertutup, ya, tidak dibuka untuk umum, karena khawatir tadi, ya, mereka yang jahil, yang bodoh, ya, nah, datang kemudian, nah, ngambil berkah, ya, atau mengibadahi beliau, menyembah beliau sallallahu alaihi wasallam, meminta rezeki kepada beliau, bukannya kepada Allah, bukan berdoa kepada Allah tetapi kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, sehingga terjatuh ke dalam kesyirikan. Ini yang dikhawatirkan, sehingga kuburan beliau tertutup, tidak dibuka untuk umum. Nah, dikubur di rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Al-makna ijmalil hadis. Sekarang kita baca makna hadis di atas secara umum. Dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam irsal minhu ala himayi at-tauhid wa tajnibi al-ummati ma waqa'at fihi al-umam ad-dallatu min al-ulumi fi quburi anbiya'ihim hatta ala dhalika bihim ila syirk. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersungguh-sungguh untuk menjaga tauhid dan menjauhkan umatnya dari perkara-perkara yang umat-umat dolah, umat-umat yang sesat, umat-umat terdahulu, Nasara, Yahud, terjatuh ke dalamnya berupa gulung terhadap kuburan para nabi mereka. Ya, Rasulullah SAW sangat bersungguh-sungguh untuk menjaga tauhid ini dan menjauhkan umat dari perkara gulung berlebih-lebihan terhadap para nabi. Sampai gulung tersebut, sikap berlebih-lebihan tersebut membawa mereka kepada kesyirikan, mengibadahi nabi tersebut. Ja'ala sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi siyakil maut wa maqasati syiddatin nazr yuhadziru ummatahu alla yaghlu fi qabrihi wa yattakhidhu masjidan yusalluna indah kama fa'alat al-yahud wa nasara dhalika ma'a quburi anbiya'ihim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakratul maut, sedang mengalami beratnya sakratul maut, beliau memperingatkan umatnya agar mereka jangan gulung terhadap kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan berlebih-lebihan terhadap kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam sampai menjadikan kuburan beliau sebagai masjid, tempat ibadah di seluruh hingga yang mereka sholat di sisinya. Ini yang diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Jangan gulung terhadap kuburan beliau, ya, sampai menjadikan kuburan beliau sebagai tempat ibadah. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahud dan Nasara, ya, mereka jadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Assallallahu wa sallam alaih, laqad ballaghal balaghal mubin. Salawat dan salam tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh beliau telah menjelaskan dengan penjelasan yang gamblang, yang jelas. Beliau telah menyampaikannya kepada umatnya, peringatan ini. Nah, baik. Kemudian faedah yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Yang pertama, al-man'u min ittikadhi quburil anbiya'i was-salihin masajid yusalla fiha lillah li'anna dhalika wasilatun ila syirk. Dalam hadis di atas terdapat larangan dari menjadikan kuburan para nabi dan orang-orang soleh sebagai tempat ibadah atau masjid yang mereka sholat di dalamnya untuk Allah. Karena demikian itu adalah wasilah sarana yang mengantarkan kepada kesyirikan. Sehingga dilarang. Kemudian yang kedua, syiddatul imamir rasul sallallahu alaihi wasallam wa'tina'ihi bitauhid wa khawfihi an yu'adzab qabru li'anna dhalika yufdi ila syirk. Sangat perhatiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap tauhid, dan sangat khawatirnya beliau, ya, na'am, diagung-agungkan kuburannya. Beliau sangat khawatir kalau kuburannya nanti diagung-agungkan. Kenapa beliau sangat khawatir? Karena yang demikian itu, perbuatan mengagung-agungkan kuburan, ini akan bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Dan bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Sehingga beliau sebelum meninggal dunia memperingatkan ini dengan sejelas-jelasnya. Bahwasanya perbuatan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah atau masjid ini adalah perbuatan orang-orang Yahud dan Nasara yang terlaknat. Kemudian ats-tsalitsah, faedah yang ketiga, jawazu la'nil yahud wan nasara wa man fa'ala mithla fi'lihim min al-bina'i 'ala al-qubur wa ittikhadhiha masajid. Bolehnya melaknat Yahud dan Nasara dan orang-orang yang melakukan seperti perbuatan mereka, seperti perbuatan membangun na'am tempat ibadah di atas kuburan dan menjadikan kuburan tersebut sebagai na'am masjid, masjid atau tempat ibadah. Diboleh melaknat orang-orang Yahud dan Nasara seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tadi. Ya. Secara umum ya, Yahud dan Nasara secara umum. Bukan secara person atau individu. Baik. Boleh melaknat Yahud dan Nasara dan orang yang melakukan perbuatan seperti mereka, yang suka membangun di atas kuburan atau menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Kemudian yang keempat, bayan hikmati min dafnin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baiti wa anna dhalika liman intinadi bihi. Dalam hadis di atas terdapat penjelasan hikmah bahwasannya Nabi SAW dikuburkan di rumahnya. Di rumah Aisyah radhiyallahu ta'ala. Apa hikmahnya? Supaya na'am untuk menghindari fitnah. Menghindari fitnah. Fitnah apa? Fitnah mengagung-agungkan kuburan orang soleh atau kuburan Nabi sampai dijadikan sebagai tempat ibadah. Karena ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW, beliau sangat mengkhawatirkan kuburan yang akan diagung-agungkan. Sehingga para sahabat menguburkan Rasulullah SAW di rumah beliau, tidak dibuka untuk umum. Baik. Sekarang saja yang tidak dibuka umum atau tidak bisa melihat langsung, ya, baru melihat atau lewat ke dindingnya saja, ya, orang sudah ngusap-ngusap dindingnya. Padahal kuburan dengan dinding itu jauhnya berapa meter. Ya, baru dindingnya. Allahu musta'an. Gulungnya manusia berlebih-lebihan, tidak menempatkan sesuatu pada posisinya. Kemudian faedah yang kelima, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam basharun yajri alaihi ma yajri alal bashar minal maut wa syiddatin nazar. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah manusia. Beliau mengalami apa yang dialami oleh manusia yang lain. Beliau merasakan apa yang dirasakan oleh manusia yang lain. Beliau merasakan mati dan juga merasakan sakratul maut. Nah, seperti manusia yang lain merasakan mati dan merasakan sakratul maut, beliau pun mengalami sakratul maut. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian dalil yang berikutnya. Dalil yang ketiga, ya. Wali muslimin an Jundub ibn Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jundub bin Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin wa huwa yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam 5 hari sebelum beliau meninggal dunia, beliau mengatakan, inni abra'u ila Allah an yakuna li minkum khalil, sesungguhnya aku berlepas diri kepada Allah, yaitu aku mengingkari bahwasannya aku memiliki khalil, kekasih, na'am, dari kalian. Khalil ini adalah kekasih yang dicintai dengan sepenuh cinta. Khalil, kekasih yang dicintai dengan sepenuh cinta. Ini khalil. Beliau mengatakan, aku berlepas diri kepada Allah, yaitu aku mengingkari bahwasannya aku memiliki khalil dari kalian. Fa inna Allah qad ittakhadhani khalila, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan aku sebagai khalilnya. Kama takhadha Ibrahim khalila, sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim alaihi salatu wasalam sebagai khalilnya. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan, dan kalau aku boleh mengambil seorang khalil, kekasih dari umatku, lattakhadtu Abu Bakr khalilan, maka aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalilku. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim masajid. Kemudian beliau mengatakan, ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, itu Yahud dan Nasara, mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Ala fala tattakhidul qubura masajid fa inni anhaakum an dhalik. Maka ketahuilah, janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, karena sesungguhnya aku melarang dari hal tersebut. Ini lebih jelas lagi, ya, larangan beliau, nah, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Jelas larangannya. Kita bukan mengada-ada, ya. Nah, ini jelas larangannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Muslim, nomor hadis 532. Baik. makna hadis secara umum. Kita langsung pada makna hadis secara umum. Dijelaskan lagi secara rinci di sini. Yatahaddatsu sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi ila ummatihi bi haditsin muhim. Beliau bersabda ya, sebelum wafatnya beliau menyampaikan sabda untuk umatnya dengan sabda yang muhim, yang sangat penting. Fayukhbiru an makanatihi indallah. Dalam sabda tadi, yaitu hadis tadi, beliau mengkhabarkan tentang kedudukan beliau di sisi Allah. Wa annaha balagot a'la darajatil mahabbah. Dan bahwasannya, kedudukan beliau di sisi Allah itu mencapai derajat yang paling tinggi dari derajat mahabbah, derajat kecintaan. Nah, kamana laha Abuhu Ibrahim alaihissalam, sebagaimana derajat ini telah dicapai oleh bapaknya siapa? Ibrahim alaihissalam. Karena Ibrahim adalah bapaknya para nabi. Yaitu beliau sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai khalil Allah, kekasih Allah. Demikian pula Ibrahim alaihi wasallam khalilullah, kekasih Allah. Walidzalika nafa'an yakuna lahu khalil ghairullah. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafikan beliau memiliki khalil selain Allah. Ini beliau nafikan. Karena beliau atau khalilnya beliau hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga beliau menafikan bahwasannya beliau memiliki khalil selain Allah. Ini beliau nafikan. Beliau menjelaskan bahwasannya khalilnya beliau, yang dicintai dengan sepenuh cinta adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Li'anna qalbahu imtala'a min mahabbatihi wa ta'zimihi wa ma'rifatihi. Karena hati beliau sallallahu alaihi wasallam penuh dengan kecintaan kepada Allah, penuh dengan pengagungan kepada Allah, penuh dengan pengetahuan terhadap Allah. Fala yattasi'u li ahadin, maka enggak ada tempat untuk orang lain di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau kana lahu khalilun minal khalq lakana Abu Bakrin As-Siddiq. Dan jika beliau boleh mengambil khalil dari makhluk, kekasih yang dicintai dengan sepenuh cinta, seandainya beliau boleh mengambil khalil dari makhluk, maka beliau akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalilnya. Maka ini wa huwa isyaratun ila fadli Abi Bakrin wa istikhlafihi min ba'di. Ini isyarat. Isyarat tentang keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ini ditunjukkan oleh lafaz tadi. Kalau aku boleh mengambil khalil, maka aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Orang laki-laki yang pertama kali masuk ke dalam Islam. Wastikhlafihi min ba'dih. Dan ini isyarat. Isyarat bahwasannya penggantinya beliau, yang akan menjadi khalifah beliau setelah beliau meninggal adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ini salah satu isyaratnya. Salah satu yang menunjukkan dan menguatkan bahwasannya penggantinya beliau setelah beliau meninggal adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu sebagai khalifah Rasulullah. Khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara isyarat yang lain adalah apa? Ketika beliau sakit, tidak bisa sholat berjamaah ke masjid, maka beliau memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam. Ini pun isyarat bahwasannya penggantinya beliau nanti sebagai khalifahnya beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi bukan melalui voting ya, tapi melalui tadi. Nah, isyarat-isyarat dari Rasulullah SAW dan juga kesepakatan para tokoh-tokoh sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. ثم أخبر عن غلو اليهود والنصارى. Kemudian setelah itu beliau mengkabarkan tentang sikap gulu berlebihannya orang-orang Yahudi dan Nasrani di kuburi anbiya ini, dalam menyikapi kuburan para nabi mereka. Mereka berlebihan. Hatta sayyaruha ta'abbadatin syirkiyah. Sampai-sampai mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah yang dipenuhi dengan kesyirikan. Wanaha ummatahu an yaf'alu mislafihi. Kemudian di akhir hadis, beliau melarang umatnya dari melakukan seperti kelakuan atau perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahud dan Nasara. Kata beliau, fala tattakhidul qubura masajid fa inni anhaakum an dhalik. Maka janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, karena sesungguhnya aku melarang kalian dari hal tersebut. Nah, ma yustafadu minal hadis. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Al-ula, faedah yang pertama, an-nahyu an ittikhadhi al-quburi amkinatan lil-ibadati yusalla 'indaha aw ilayha wa yubna 'alayha masajid aw qibab haram min al-wuqu'i fi syirk bisababi dhalik. Hadis di atas menunjukkan larangan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah yang dimana dilakukan sholat di sisi kuburan tersebut atau sholat menghadap kuburan tersebut. Dan larangan membangun di atas kuburan tersebut tempat ibadah atau kubah-kubah. Kenapa dilarang? Sebagai hadar, sebagai peringatan, sebagai kewaspadaan agar tidak terjatuh ke dalam kesyirikan karena sebab perbuatan tersebut. Atau sebab perbuatan membangun masjid di sisi kuburan orang saleh. Jelas pendalilannya ya? Larangan menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah atau masjid. Dan menjadikan tempat ibadah di sini, bukan hanya berarti membangun tempat ibadah atau membangun masjid. Kita, atau seseorang sholat di samping kuburan orang sholat ini sudah menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Tidak harus dibangun masjid, tidak. Atau tidak harus dibangun bangunan, tidak. Orang datang ke situ, terus merasa nyaman kalau sholat di situ, ya. Merasa lebih khusyuk, merasa lebih tumakninah kalau sholat di sisi kuburan. Nah, maka ini dia telah menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Dan ini dilarang. Kemudian faedah yang kedua, saddud dzara'i al-mufdiyah ila syirk. Hadis di atas menunjukkan ada faedah pentingnya kita untuk menutup pintu-pintu atau jalan-jalan yang mengantarkan kepada kesyirikan. Pintu-pintu seperti ini kita tutup. Jalan-jalan seperti ini kita tutup. Dari jalan-jalan atau pintu-pintu yang mengantarkan kepada kesyirikan. Faedah yang ketiga, isbatul mahabbati lillah subhanahu ala ma yaliku bijalali. Hadis di atas menunjukkan adanya penetapan sifat mahabbah atau penetapan mahabbah, penetapan sifat mahabbah, sifat kecintaan bagi Allah sesuai dengan yang layak bagi Allah. Maka diantara sifat-sifat Allah adalah apa? Sifat mahabbah. Allah mencintai. Nah, ini diantara sifat-sifat Allah. Kenapa? Karena tadi Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai khalilnya, sebagai kekasihnya. Nah, kekasih itu artinya adalah, nah, orang yang dicintai dengan sepenuh cinta. Ini kekasih. Ini menunjukkan bahwasannya, nah, Allah Subhanahu Wa Taala memiliki sifat mahabbah yang layak bagi Allah. Yang jelas sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluknya. Sebagaimana halnya zat Allah tidak sama dengan zat makhluknya. Faedah yang keempat, fadlul khalilain, keutamaan dua khalil, Muhammad wa Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, yaitu Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Dua nabi ini adalah khalil Allah, ya, kekasih Allah. Faedah yang kelima, fadlu Abi Bakrin As-Siddiq wa annahu afdalul ummati 'ala al-itlaq. Hadis di atas menunjukkan keutamaan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dan bahwasanya beliau adalah na'am umat Muhammad yang paling utama secara mutlak. Nah, umat Muhammad yang paling utama secara mutlak. Sampai beliau mengatakan demikian, kalau aku boleh menjadikan makhluk sebagai khalil, aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Nah, ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, dan bahwasanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah afdalul ummah. Umat ini yang paling afdal, paling utama. Namun beliau ini, ya, nahan, telah dikafirkan oleh sekelompok sesat. Nah, yang banyak mengkafirkan para sahabat. Siapa? Syiah. Nah, orang-orang Syiah mengkafirkan Abu Bakar As-Siddiq, mengkafirkan Umar, mengkafirkan Utsman, ya, dan yang lain selain Ahlu Bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikafirkan. Para istri-istri Nabi pun dikafirkan. Bahkan mengatakan Aisyah itu adalah pezina, ya, na'udzubillah. Ini orang-orang Syiah. Maka hati-hati dari pemikiran-pemikiran Syiah. Yang kita harus berhati-hati karena pemikiran yang seperti ini telah merajalela dan terang, telah menyebar. Nah, di sana sini. Dalam keadaan, nah, kaum muslimin yang jahil, tidak belajar agama, ya mudah. Mudah untuk, nah, tergoda, mudah terkena syubhat. Dan mereka jika berdakwah, mereka enggak langsung dakwahnya itu Abu Bakar kafir, Umar kafir, enggak. Bahkan ketika kalau kita tanya, misalkan kita tanya kepada orang Syiah, apakah benar kamu mengkafirkan Abu Bakar? Dia akan menjawab, enggak. Ya, ini takiyah. Ini cara dakwah mereka, takiyah, bohong dulu. Nanti kalau sudah mereka sudah percaya, baru masuk akidah yang sebenarnya. Bahwasanya Abu Bakar itu kafir, Umar kafir, dan seterusnya. Nah, dan saya pernah mendengar langsung dari salah satu orang Syiah atau tokoh Syiah. Mereka mengkafirkan para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Faedah yang keenam, annahu dalilun ala khilafati Abi Bakr As-Siddiq. Bahwasannya hadis di atas menunjukkan bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dialah yang menjadi khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Ya. Baik, kita lanjut pada ucapan Syekh Na'am Syekhul Islam rahimahullahu taala. Kata Syekhul Islam, faqad naha anhu wa huwa fi akhir hayatih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang dari menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Beliau melarangnya di akhir hayatnya. Suma innahu la'ana wa huwa fi siyaqi man fa'ala. Kemudian beliau melaknat orang yang melakukan perbuatan tersebut. Itu melakukan perbuatan membangun atau menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Beliau melaknat dalam kondisi beliau sedang sakaratul maut. Wassalatu indaha min dzalik. Dan sholat di sisi kuburan itu termasuk dari menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Wa in lam yubna masjid, walaupun di situ tidak dibangun masjid, tidak dibangun tempat ibadah, tapi kita sholat di sisi kuburan tersebut, itu sudah menjadikan kuburan tersebut sebagai tempat ibadah. Bahkan mereka kuburiyun yang suka mengagung-agungkan kuburan, mereka lebih khusyuk katanya ibadah di kuburan daripada di masjid. Nah, baca Quran di kuburan lebih khusyuk daripada baca Quran di masjid, sehingga masjid-masjid kosong. Yang ramai mana? Kuburan. Nasallallahu alaihi wasallam wa rahmatuh. Wa huwa ma'na qawliha, dan ini makna ucapannya, ucapan Aisyah, khusya an yattakhadha masjidan. Bahwasannya beliau dikubur di rumah Aisyah karena dikhawatirkan kuburan beliau akan dijadikan sebagai tempat ibadah atau masjid. Baina sahabat lam yakunu liyabnu haula qabrihi masjidan. Dan para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka enggak pernah membangun tempat ibadah atau masjid di sekitar kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu mawdi'in yusalla fihi yusamma masjidan. Terus bagaimana sekarang kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di masjid? Jawabannya ini, para sahabat tidak pernah menjadikan atau membangun kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabat tidak pernah membangun tempat ibadah atau masjid di sekitar kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah. Kapan perluasan masjid sampai kuburan beliau? Bukan pada zaman sahabat atau tabi'in. Nah, sehingga dikatakan masalah yang seperti ini, masalah seperti ini masalah daubiyah, la daliliyah, masalah kenegaraan, bukan masalah dalil. Nah, jadi penguasa, mereka yang berkuasa, yang saat itu berkuasa, melakukan perluasan masjid ke arah sana. Mestinya melakukan perluasan masjid ke arah mana? Ke arah yang tidak mengambil kuburan beliau, tapi ke arah yang sebaliknya. Mestinya, tapi perluasan masjid dilakukan secara itu ya, dan ini dilakukan oleh penguasa ketika ini. Sehingga masalahnya masalah apa? Daulah, masalah kenegaraan, masalah siapa yang berkuasa ketika itu. Adapun para ulama telah memberikan nasihat. Telah memberikan nasihat bimbingan agar perluasan ke arah selain itu. Baik, sehingga masalahnya masalah dauliyah la jadilah, bukan masalah jadilah. sehingga enggak bisa dijadikan dalil ya. Nah, itu kuburan Rasulullah kan di dalam kubur Nabawi, di dalam Masjid Nabawi misalnya. Nah, enggak bisa dijadikan sebagai dalil. Karena yang melakukan ini adalah penguasa. Nah, dan penguasa dia berhak ketika berkuasa dia melakukan apa yang dia inginkan dalam keadaan sudah diberikan arahan dan nasihat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Sehingga masalahnya masalah tauhidiyah, masalah kenegaraan, penguasa, bukan masalah dalil. Sehingga keberadaan masjid beliau di Masjid Nabawi, kuburan beliau di Masjid Nabawi bukan dalil bolehnya menjadikan kuburan sebagai masjid, bukan dalil. Karena para sahabat tidak pernah melakukan. Kemudian wa kullu mawdi'in yusalla fihi yusamma masjidan. Ini juga penting. Dikatakan oleh Syekhul Islam bahwasanya semua tempat yang dilakukan sholat padanya itu disebut dengan masjid, ya, tempat sujud. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahurun. Dijadikan untukku bumi ini sebagai masjid dan tahurun, sebagai tempat ibadah dan nantahurun, sebagai alat bersuci. Jadi dijadikan tanah ini untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai masjid, tempat ibadah, tempat sujud. Artinya boleh seorang muslim kapanpun dia mendapatkan waktu sholat, misalkan lagi safar, masuk waktu sholat, maka dia sholat walaupun di padang sahara atau di hutan ya. Maka dia sholat. Beda dengan umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu tidak boleh sholat kecuali di tempat ibadah. Kecuali di tempat ibadah. Tidak boleh sholat di padang pasir, di jalan, boleh. Atau di hutan, tidak boleh. Harus di tempat ibadah. Adapun umat Muhammad SAW, telah dijadikan tanah sebagai masjid untuk mereka, sebagai tempat ibadah. Artinya boleh ketika seseorang mendapatkan waktu sholat dimanapun dia berada, dia sholat di situ. Boleh, selama tempatnya suci, tidak bernajis. Wa tahurun, dan dijadikan untukku tanah ini sebagai tahurun, sebagai alat bersuci, kata Rasulullah SAW. Sehingga apa? Ketika seseorang tidak mendapatkan air atau kehabisan air, sudah mencari kemana-mana gak dapat air, dan sudah tiba waktu sholat, maka dia bertayamum. Tanah menjadi apa? Alat bersuci, tayamum. Asyahid yang menjadi inti pembahasan adalah bahwasanya tanah ini dijadikan untuk Rasulullah SAW atau untuk umat ini sebagai masjid. Ini menunjukkan bahwa setiap tempat yang dilakukan sholat padanya itu dinamakan dengan masjid, tempat sujud. Maka ketika setiap tempat yang dilakukan sholat padanya itu dinamakan sebagai masjid, maka ketika seseorang datang ke kuburan, dia tadinya nggak ada niat sholat, datang ke kuburan, tapi kok kayaknya terasa khusyuk di sini. Kemudian dia sholat di sisi kuburan. Secara kebetulan, maka dia telah menjadikan kuburan tersebut sebagai masjid, sebagai tempat ibadah, dan ini dilarang. Walaupun sebelumnya dia tidak bermaksud mau sholat di kuburan tadi, tidak. Hanya saja secara kebetulan dia pengen sholat di situ, ini nggak boleh. Ini termasuk dalam menjadikan kuburan sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Karena semua tempat yang dilakukan sholat padanya itu secara bahasa dinamakan sebagai masjid, tempat sujud. secara umum. Baik, kemudian dalil yang terakhir. Yang dengan dalil ini maka selesai dari pembahasan tentang larangan keras dari menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Dalil yang terakhir, Wali Ahmad bisa najin jayyidin anib di Mas'ud. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang bagus dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Marfu'an, beliau menyandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasannya Rasulullah